Selamat malam jemaat sekalian yang kasih dalam Tuhan. Ku tahu penguasa esok. Sungguh lagu yang begitu indah. Dan bukan saya yang minta saudara Rian untuk pilih lagu itu, tapi lagu itu sangat cocok untuk tema kita pada malam hari ini. Mari kita buka Alkitab kita bersama dalam Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6, kita akan lihat ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Kita sudah mendapatkannya, mari kita baca silih berganti. Saya akan mulai dengan ayat 25. Jemaat sekalian, 26, demikian hingga ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh ucap syukur untuk kasih setiamu. Kami sungguh merasa seperti orang yang dituntun ketika kami merenungkan firmanmu. Karena dunia ini adalah suatu kegelapan. Dan hati kami sendiri licik ya Tuhan, sesuai dengan kata firmanmu. Tidak dapat menjadi panduan bagi kami. Oh, kemanakah kami harus berpaling? Tetapi firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, untuk memberitahu kami yang benar dari yang salah, memberitahu kami yang baik dari yang tidak. Dan Tuhan, malam ini kami ingin merenungkannya. Biarlah kami bukan hanya datang untuk mendengar saja, tapi untuk mengindahkan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Pimpin dan sertai kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, perikop ini adalah perikop yang cukup populer, perikop yang sering dibahas, sering dikhotbahkan. Tetapi walaupun demikian, mungkin isinya adalah salah satu hal yang paling banyak dilanggar oleh orang Kristen. Jadi menarik sekali, satu perikop yang populer, banyak dibahas, tapi juga paling banyak dilanggar. Karena ada satu perintah di dalam perikop ini, yaitu janganlah khawatir. Dan saya memberikan judul kepada khotbah saya pada malam ini, janganlah khawatir. Janganlah khawatir, kedengaran sangat sederhana. Kedengaran sangat mudah, tetapi sebenarnya sangat sulit. Dan mungkin, ini adalah salah satu perintah Tuhan yang paling banyak dilanggar oleh orang Kristen. Paling salah satu perintah yang banyak orang Kristen tidak tahu, bahkan apa yang dia lakukan itu adalah satu hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan dengan jelas berkata di sini, janganlah khawatir. Ini dalam suatu bentuk perintah, janganlah khawatir. Mungkin ada yang berkata, bagaimana mungkin saya tidak khawatir, saya adalah manusia. Oke, Saudara yang kasih Tuhan, mungkin sebagai manusia kita tidak sempurna, tetapi firman Tuhan berkata, janganlah khawatir. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, saya ingin mengobservasi bahwa salah satu faktor yang menyebabkan banyak orang Kristen gagal menaati perintah ini adalah karena mereka tidak begitu jelas apa maksudnya jangan khawatir. Mereka salah tanggap mengenai apa itu khawatir dan apa yang bukan khawatir. Sehingga yang bukan khawatir mereka anggap khawatir, dan yang khawatir mereka anggap bukan khawatir, begitu. Jadi sebelum kita memperjelas dan memperdalam mengenai mengapa Tuhan suruh kita jangan khawatir atau bagaimana caranya supaya tidak khawatir, coba kita lihat dulu sebenarnya apa sih jangan khawatir itu. Banyak orang salah tanggap, oh jangan khawatir ini diidentikan dengan hal-hal yang sebenarnya boleh-boleh dilakukan. Jadi saya ingin mengobservasi dulu pertama bahwa jangan khawatir bukan berarti, atau tidak khawatir bukan berarti tidak peduli. Ada perbedaan yang besar. Kata jangan khawatir di sini dalam bahasa Yunani-nya berasal dari kata merimnao. Dan kata merimnao ini tidak banyak terdapat dalam Alkitab. Saya hitung-hitung hanya sedikit di atas 10 kali saja disebut di dalam Perjanjian Baru. Janganlah khawatir, selalu dalam konteks jangan, jangan khawatir. Dan tidak khawatir bukan berarti tidak peduli. Ada orang yang menyalahkan, oh saya tidak khawatir, dalam pengertian dia tidak peduli tentang hal itu. Oke, orang yang tidak peduli mungkin memang tidak khawatir. Kita bisa peduli kepada satu hal, kita bisa peduli kepada satu topik, kita bisa peduli kepada satu orang tanpa harus khawatir, tanpa harus merimnao yang dikatakan di sini, janganlah khawatir. Tidak khawatir juga bukan berarti tidak berpikir atau tidak memikirkan. Ini adalah satu konsep lagi yang salah. Oh, jangan khawatir tentang hal itu. Bukan berarti kita tidak perlu memikirkan hal itu. Ada perbedaan antara tidak khawatir dengan tidak memikirkan. Memikirkan boleh-boleh saja. Firman Tuhan penuh dengan catatan orang merencanakan ke depan. Orang berpikir ke depan. Orang membuat rencana-rencana, planning-planning. Itu adalah hal yang wajar. Tetapi apa bedanya peduli dan planning rencana dengan khawatir? Khawatir adalah salah satu hal yang telah menjangkit di dunia modern. Bahkan dalam pelajaran psikiatri, khawatir ini sudah menjadi satu jenis penyakit, Saudara. Kalau Anda pergi ke seorang psikiater, Anda bisa didiagnosis menderita penyakit ini, anxiety katanya. Anxiety, kamu punya level kekhawatiran yang sangat tinggi. Bahkan kalau sudah tinggi, bisa juga menjurus ke arah obsesif kompulsif. Dan banyak lagi kelainan-kelainan yang lain. Jadi sebenarnya apa beda khawatir dengan peduli, dengan memikirkan, dengan planning, lain sebagainya? Ketika kita memikirkan sesuatu, kita boleh-boleh saja merencanakan sesuatu ke depan. Tetapi kita sudah mulai khawatir kalau misalnya hal-hal yang tidak bisa kita rencanakan dan hal-hal yang di luar kendali kita mulai merongrong kepercayaan kita, mulai merongrong bagaimana kita berinteraksi. Misalnya, seseorang bisa saja dia punya planning untuk simpan uang dari gajinya sekian persen, dia simpan, katanya dia punya planning untuk menikahkah, planning untuk studikah, itu adalah hal yang baik. Tetapi mungkin ada hal-hal yang mulai khawatir, bagaimana kalau terjadi badai topan, bank tempat di mana saya menyimpan uang hancur berantakan, uang saya hilang, lalu dia mulai khawatir mengenai masalah itu. Nah, ini contoh ekstrimnya. Tiba-tiba, jadi hal-hal yang memang sebenarnya di luar kendali dia, atau hal-hal yang di luar dari apa yang seharusnya dia pikirkan, yang merongrong dirinya, yang membuat dia berinteraksi dengan cara yang berbeda terhadap situasi yang ada di depan dia. Itu yang kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata, janganlah khawatir. Kita hidup di dunia yang sangat tidak menentu memang. Dunia yang berubah-ubah. Tidak usah jauh-jauh. Tadi pagi kita baru saja ketemu dengan Diaken Chung Kyun Chin. Sebelum saya khotbah ke Depok tadi pagi, saya masih sempat jabat tangan dengan dia. Dia kira saya masih ngajar sekolah minggu dewasa, jadi dia datangin saya, ya, dia lagi duduk, sorry, ya, saya datangin dia. Oh itu dia bilang di atas, ya saya bilang saya pergi ke Depok, ya, saya tidak ngajar hari ini, digabung dengan kelasnya Muksi, saya bilang Pak Gembala Suhento. Ya. Oh iya iya iya, tidak sama sekali tidak terpikir oleh saya bahwa sekitar jam 2 begitu akan ada telepon mengatakan dia sudah meninggal. Ya. Orang masih orangnya masih ada di situ. Ya. Ya benar, kita hidup di suatu kondisi yang dunia yang sangat tidak dapat diprediksi. Ya. Berapa waktu yang lalu terjadi gempa bumi di Chili. Ya. Berapa banyak orang Chili yang waktu itu berpikir akan terjadi gempa bumi. Ya. Mungkin mereka menghidupi jalan hidup mereka, mungkin mereka sedang asik-asik. Ya. Tiba-tiba ada gempa bumi besar. Ya. Segala rencana buyar. Mungkin yang tadinya pikiran saya akan menghabiskan waktu dengan keluarga saya, tiba-tiba keluarganya sudah tiada. Mungkin yang sudah berpikir saya ada investasi sekian banyak rumah saya, harganya nilainya sekian, tiba-tiba menjadi nol. Kita hidup di dunia yang sangat tidak pasti. Dan karena itulah di akhir zaman ini semakin banyak orang yang khawatir. Mereka mulai berpikir, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu. Dan itu merongrong diri mereka. Itu membuat mereka stres. Itu membuat mereka menjadi tidak lagi ya, memiliki hidup yang damai. Tuhan berkata, janganlah khawatir. Nah, sudah yang kasih Tuhan, saya mengajak kita membaginya menjadi dua poin besar pembahasan kita pada malam hari ini. Ya. Yang pertama, saya mengajak kita melihat poin besar pertama adalah mengapa kita jangan khawatir. Dan yang kedua, Tuhan juga menjawab dalam perikop ini bagaimana caranya supaya kita tidak khawatir. Coba kita lihat dulu mengapa Tuhan bilang janganlah kamu khawatir. Janganlah kamu khawatir. Kenapa Tuhan bilang seperti itu? Tuhan, ini adalah dunia yang kacau. Inilah dunia bukan Taman Eden lagi, Tuhan. Inilah dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dunia yang bisa terjadi bencana kapan saja. Apalagi saya tinggal di Jakarta. Jakarta termasuk Ring of Fire, Anda tahu? Lingkaran api, ya. Dan menurut statistik terakhir saya baca, entah 80% atau 90% gempa bumi itu terjadi di Ring of Fire ini, ya. Termasuk Jakarta, ya. Jakarta kena banjir, Jakarta tingkat pencopetnya tinggi, pembunuhan, polisi gak bisa diandalkan. Bagaimana? Ya. Tuhan, kenapa engkau bilang jangan khawatir? Ya. Tuhan punya satu alasan yang spesifik. Alasan-alasan yang spesifik mengapa dia berkata kepada kita jangan khawatir, ya. Yang pertama, sudah ngasam Tuhan. Tuhan berkata, jangan khawatir. Mengapa dia berkata demikian? Yang pertama, karena khawatir memperlihatkan bahwa kita tidak percaya kepada Tuhan. Khawatir adalah respon hati seseorang yang sebenarnya menyatakan dia tidak percaya atau kurang percaya kepada Tuhan. Bukankah sudah kita bahas tadi, bahwa khawatir itu tidak sama dengan memikirkan. Kita boleh memikirkan sesuatu, Tuhan tidak larang itu. Kita boleh berencana, tetapi ketika kita mulai khawatir, ya, hal-hal yang di luar kendali kita, oh, Chili baru saja gempa bumi, bagaimana kalau tiba-tiba di sini gempa bumi? Apakah saya akan mati? Bagaimana kalau terjadi krisis ini, krisis itu? Apa yang akan terjadi pada diri saya? Itu adalah khawatir, saudara. Dan Tuhan bilang jangan khawatir, karena khawatir yang demikian memperlihatkan bahwa kita tidak percaya kepada Dia. Kita tidak percaya kepada kedaulatan Dia. Kita tidak percaya ketika Tuhan berkata bahwa segala sesuatu bekerja untuk kebaikan. Kita tidak percaya bahwa dunia ada di tangan Tuhan dan semua yang terjadi di dalam dunia ini adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahwa Tuhan tahu yang terbaik untuk setiap anak-anak-Nya. Ketika kita kurang percaya akan hal itu, kita akan khawatir. Oleh karena itu Tuhan bilang, janganlah khawatir. Nah, Tuhan memberikan banyak ilustrasi dalam perikop ini. Mengapa kita harus percaya kepada-Nya? Kalau kamu khawatir, Tuhan bilang, kamu kurang percaya kepada saya. Padahal, Tuhan berikan berbagai contoh. Berbagai contoh mengapa Tuhan dapat kita percaya. Yang pertama, kita lihat di ayat yang ke-25. Ya. Khawatir memperlihatkan bahwa kita tidak percaya kepada Tuhan. Padahal, di ayat 25, Tuhan memberikan ilustrasi. Padahal, ada contoh yang terdahulu. Ada contoh yang terdahulu. Coba kita lihat di ayat yang ke-25. Dikatakan di sini, karena itu aku berkata kepadamu, Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, dan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Salah satu hal yang paling banyak dikhawatirkan manusia adalah masalah materi. Makanan, minuman, pakaian, dan mungkin ekstra lagi, uang, materi. Itu yang dikhawatirkan manusia. Tuhan bilang, jangan khawatir, untuk apa? Dan Tuhan bilang, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Maksud Tuhan, Tuhan ingin berkata, siapakah yang menciptakan hidupmu? Siapakah yang menciptakan tubuhmu? Sekarang kamu khawatir, apa yang harus saya makan untuk mempertahankan hidup saya? Padahal yang memberikan kamu hidup dari awalnya adalah Tuhan. Dan mana yang lebih penting, hidup itu atau makanan? Engkau memikirkan apa yang harus saya taruh, engkau khawatir sampai tidak bisa berbuat apa-apa, apa yang harus saya pakai untuk tubuh saya, padahal siapa yang memberikan tubuh itu kepadamu? Tuhan. Dan mana yang lebih penting, tubuh atau pakaian? Tuhan bilang, hidup lebih penting dari makanan, tubuh lebih penting dari pakaian. Dan dua hal yang utama itu yang kamu setengah mati pikirkan bagaimana cara mempersiapkan kebutuhan-kebutuhannya, toh itu juga sudah Tuhan berikan. Kenapa kalau begitu Anda meragukan Tuhan yang memberikan engkau hidup tidak sanggup memberikan makanan yang jauh lebih tidak penting daripada hidup itu untuk mempertahankan hidup? Kenapa engkau yakin bahwa Tuhan yang menciptakan tubuhmu dan engkau tidak yakin bahwa dia bisa menyediakan pakaian untuk menutupi tubuh itu yang jauh lebih penting daripada pakaian? Ada contoh yang terdahulu, Tuhan bilang, toh aku yang ciptakan kamu, hidup lebih penting daripada makanan, tubuh lebih penting dari pakaian. Itu toh sudah aku berikan. Dan kalau aku bisa memberikan itu, mengapa Anda tidak percaya bahwa saya sanggup untuk mengurus masalah-masalah yang lain? Bagi orang percaya, Saudara yang kasih Tuhan, contoh yang terdahulu ini bisa kita tarik lebih ekstrim lagi. Kalau seseorang sudah diselamatkan, dia memiliki suatu preseden yang sangat-sangat luar biasa bahwa Yesus sudah mati bagi saya. Bukan hanya hidup jasmani, bahkan hidup rohani pun sudah saya miliki. Dan kalau Tuhan sanggup dan mau memberikan kepada saya hidup rohani, bagaimana perlu lagi saya khawatir akan hal-hal yang lain? Coba kita buka dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8. Ayatnya yang ke-32. Roma 8 ayat yang ke-32. Dikatakan di sini apa? Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Paulus berargumen sama seperti Matius. Dia yang sudah memberikan hal yang jauh lebih berharga, kenapa kamu ragu bahwa dia tidak akan memberikan yang lain lagi? Apalagi bagi orang yang sudah diselamatkan. Dia yang tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, katanya. Banyak orang Kristen agak aneh. Mereka tidak ada masalah sedikit pun percaya bahwa Yesus telah menghancurkan kuasa dosa, telah menembus neraka, telah membuka pintu gerbang maut, dan mengambil mereka dari kuasa yang paling besar selain kuasa Tuhan, dan menarik mereka dari jalan ke neraka untuk berpaling kepada jalan ke sorga. Mereka tidak ada masalah percaya itu. Mereka teriak glory, haleluya. Tapi mereka bermasalah untuk percaya bahwa Tuhan bisa menyediakan sepiring nasi untuk mereka. Mana yang lebih sulit, saudara? Banyak orang tidak memiliki perspektif. Mereka teriak-teriak, saya percaya Tuhan, saya diselamatkan, Tuhan bisa bawa saya ke sorga. Tetapi Tuhan yang bisa membawa dia ke sorga. Tetapi dia tetap khawatir. Dia tetap membiarkan hal-hal materi merongrong dirinya. Sampai-sampai dia tidak bisa berbuat untuk Tuhan. Betapa menyedihkan kalau begitu. Oleh karena itu Tuhan bilang, jangan khawatir. Yang lebih berharga pun kalian sudah miliki. Hidup, tubuh yang lebih berharga sudah aku berikan. Coba kita kembali ke dalam Matius pasal yang ke-6, saudara. Tadi kita bilang bahwa khawatir memperlihatkan bahwa kita tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan berikan beberapa ilustrasi. Yang pertama, ilustrasi pertama di ayat 25 tadi, padahal sudah ada contoh sebelumnya, kata Tuhan. Aku sudah berikan yang lebih berharga. Contoh yang kedua lagi, atau ilustrasi kedua dari Tuhan di sini, di ayat yang ke-26, padahal, kata Tuhan bilang, padahal ada contoh dari dunia binatang yang jauh lebih tidak berharga dibandingkan dengan manusia. Tuhan memberikan ilustrasi dari dunia binatang. Dia lihat di ayat 26 di sini. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara, Allah kita adalah Allah yang maha pengasih. Dan Dia mengasihi seluruh ciptaannya sebenarnya. Termasuk Tuhan juga mengasihi binatang. Jangan pikir Tuhan tidak mengasihi binatang. Waktu di kelas apa itu saya omong sama mahasiswa, Tuhan mengasihi binatang juga. Buktinya waktu dunia mau dihancurkan, selain Nuh yang diselamatkan, juga tiap-tiap jenis dari setiap binatang. Kemudian waktu Niniwe, Anda masih kan Niniwe, Tuhan ancam, Tuhan akan hancurkan. Dan kemudian Tuhan utus Yunus ke sana. Yunus ya dengan berat hati pergi ke sana sesudah ditelan ikan. Lalu ketika kota itu bertobat, tidak jadi Tuhan hancurkan, Yunus malah marah. Dan Tuhan bilang apa? Tuhan bilang, untuk pohon jarak, yang sengaja Tuhan tumbuhkan untuk membuat suatu ilustrasi bagi si Yunus ini, untuk pohon jarak yang tumbuh semalam, binasa semalam, kamu begitu peduli, gara-gara pohon jarak itu memberikan kamu naungan terhadap sinar matahari. Masakan aku tidak peduli kepada Niniwe, kota yang besar itu yang ada lebih dari 120 ribu orang yang tidak bisa membedakan tangan kanan tangan kiri, dan Anda boleh cek lagi, banyak ternaknya. Dan banyak ternaknya, kenapa Tuhan sebut dan banyak ternaknya di situ? Bukan hanya sekedar nyawa manusia yang Tuhan perhatikan di Niniwe rupanya. Nyawa binatang pun Tuhan perhatikan. Dalam Amsal dikatakan bahwa orang benar berlaku baik kepada binatang peliharaannya. Jadi Tuhan bukan tidak peduli terhadap binatang. Dan terbukti di sini katanya. Burung dia bisa terbang. Dia gak memikirkan besok ada resesi ekonomi atau lain sebagainya. Dia hidup dengan begitu ceria. Pernah gak kalau Anda punya masalah, Anda melihat burung? Andai aku seperti burung. Punya sayap, saya mau terbang entah kemana. Enak sekali burung ini. Dia gak ada beban apa. Kok kayaknya saya hidup saya berbeban berat dan lain sebagainya. Pernah Anda berpikir demikian? Mungkin karena burung memiliki perspektif yang sedikit berbeda dari kita. Nah, Tuhan bilang Tuhan pelihara burung. Burung makan, burung tidak menyimpan, tapi Tuhan pelihara. Dan kebanyakan mereka tidak ada yang mati kelaparan. Dan sudah yang kasih Tuhan, Tuhan memberikan contoh. Kamu jauh lebih berharga dari itu, kata Tuhan. Kamu jauh lebih berharga daripada itu. Tuhan yang memelihara burung akan jauh lebih lagi memelihara engkau. Kita melihat sekarang ilustrasi yang ketiga, saudara, yang Tuhan berikan agar kita percaya kepada Dia. Ada di ayatnya yang ketiga, ayatnya yang ke ini, ke-28, saudara. Ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Kita lihat di sini. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi juga demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ilustrasi pertama, Tuhan bilang ada contoh terdahulu, aku sudah memberikan yang lebih berharga. Ilustrasi kedua, Tuhan bilang lihatlah dunia binatang, aku menjaga mereka dengan sedemikian. Ilustrasi yang ketiga, Tuhan bilang lihatlah dunia yang tidak bergerak. Bunga kan beda dengan, memang kita mengkategorikan bunga itu makhluk hidup. Tapi bunga itu makhluk hidup yang berbeda dengan binatang. Dimana binatang punya kesadaran diri, binatang punya pergerakan. Bunga bisa kita masukkan dalam kategori dunia alam semesta pada umumnya. Tuhan bilang silakan lihat dunia pada umumnya, bunga aku dandani. Dan sebenarnya kalau kita melihat alam semesta ini, Saya punya satu DVD, judulnya Planet Earth, ya, Planet Earth, planet bumi, ya. Dan dalam DVD itu dia menjelaskan kenapa evolusi tidak mungkin terjadi. Dia katakan bahwa posisi bumi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan bumi terlalu pas untuk menjadi suatu kebetulan belaka. Dari segi jaraknya dari matahari, dari segi besarnya planet bumi, dari segi perbandingan air dengan daratan di bumi ini, dari segi berapa banyak persen oksigen di dunia kita. Kadang-kadang orang nggak berpikir, ya, kenapa hanya ada sekian persen oksigen di atmosfer kita? Kenapa nggak Tuhan bikin aja? Kalau Anda belajar ilmu pengetahuan, mayoritas atmosfer kita terdiri dari nitrogen. Kenapa nggak semuanya dibikin oksigen sama Tuhan? Oh ya, kalau semuanya oksigen sama Tuhan, kita semua mati terbakar, saudara. Ya. Karena oksigen itu adalah gas yang sangat hebat sekali memicu kombustio, ya. Sangat dibutuhkan untuk pembakaran. Ya. Jadi kalau oksigen berlebih, ya, sedikit saja ada percikan api, sudah terbakar semuanya. Ya. Jadi posisinya pas sekali. Kalau makin kurang, kita semua sesak nafas. Ya. Bisa-bisa kita megap-megap semua di sini. Ya. Tapi Tuhan bikin proporsinya pas sekali. Dan saudara yang kasih Tuhan, Tuhan yang mampu mengatur semua dengan sedemikian manis dan indah, tidak ada planet yang tabrakan, tidak ada hal-hal yang terjadi, ya, lubang hitam yang tiba-tiba menghancurkan alam semesta dan sebagainya, semua berjalan dengan begitu rapi dan teratur. Ya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan yang sama, ya, memegang kendali atas segala-galanya. Ya. Dan mengapa kita perlu khawatir, ya, ketika Allah yang seperti itu berada bersama dengan kita? Ini yang Matius catatkan, ini yang Yesus argumentasikan. Bunga di padang, siapa yang membuat kombinasi-kombinasi warna itu? Siapa yang membuat mereka sedemikian indah? Tuhan. Dan dia mampu juga. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, ketika kita khawatir, kita menunjukkan bahwa kita kurang percaya kepada Tuhan. Kembali ke dalam Matius pasal 6, saudara. Tuhan bilang, janganlah khawatir. Ya. Mengapa Tuhan berkata, jangan khawatir? Ya. Tadi kita lihat yang pertama, khawatir memperlihatkan kita tidak percaya kepada Tuhan. Yang kedua, khawatir tidak membantu sedikitpun. Coba kita lihat ayat yang ke-27. Mengapa Tuhan suruh kita jangan khawatir? Karena khawatir tidak membantu sedikitpun. Ayat 7, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Pertanyaan yang sangat baik. Dan logika Tuhan Yesus tidak dapat dilawan di sini. Kamu yang khawatir, kamu ada menambah apa dengan kekhawatiran kamu? Sehasta saja umurmu tidak bisa ditambah. Sehasta itu, ya, dalam bahasa waktu itu sejengkal dari sini, apa ini namanya nih? Dari siku, ya, sampai ke ujung jari itu satu hasta, sejengkal istilahnya. Sejengkal saja kamu nggak bisa tambah, Tuhan. Dan sekali lagi, memang benar, ketika waktunya tiba untuk seorang mati, nggak ada yang bisa lawan. Ya, hari ini kita sudah tahu itu terjadi. Ya. Tidak ada yang bisa berkata, Tuhan, tambah lagi 5 menit, Tuhan. Ya. Oh tidak, ya, waktunya sudah sampai. Ya. Tidak ada yang bisa tambah sejengkal sekalipun. Khawatir tidak membantu. Malah, jangankan menambah sejengkal, jangan-jangan bisa kurang sejengkal, saudara. Anda makin banyak khawatir, bukan menambah sejengkal, malah berkurang sejengkal, jangan-jangan kurang sejengkal, bisa kurang 1 mil panjang hidup Anda. Banyak orang hari ini mati karena stres. Ketika saya masih ingat waktu Krismon melanda Indonesia tahun 98, ada yang bunuh diri, ada yang lompat dari gedung dan lain sebagainya. Kenapa? Padahal dia belum apa-apa, hanya melihat angka-angka di papan, hancurlah, hilanglah deposito saya, ya. Padahal dia masih makan gitu. Ya. Hari itu dia masih makan, pakaian di badannya masih cakep. Ya. Kemudian dia melihat tabungan dia sekian puluh tahun hilang, ya. Dia mulai khawatir, aduh, 10 tahun lagi bagaimana? Saya akan bagaimana? Ya, sudahlah, lompat dari gedung saja. Jadi bukan menambah sejengkal, bisa-bisa mengurangi. Ada satu cerita yang saya pernah lihat ya, cukup lucu, di mana ada suatu self-fulfilling prophecy atau nubuat yang memang menggenapi dirinya sendiri. Jadi ada satu orang yang super khawatir ya, apa-apa dia khawatir, kemana-mana dia khawatir ya. Wih, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Suatu ketika ada orang ya, mainin dia, ya mainin dia. Nah, saya dapat petunjuk katanya, saya dapat petunjuk yang tidak diragukan lagi. Hari ini kamu akan mati katanya. Padahal orang itu sembarang ngomong, hari ini kamu akan mati. Dasar ini orang memang sudah tukang khawatir ya. Wah, hari ini saya akan mati. Bagaimana matinya? Dia mulai khawatir kanan kiri. Dia mulai cek sana sini. Dan justru karena kekhawatirannya itu, dia benar-benar mati. Karena dia sakit jantung. Dan dia mati beneran. Bukan gara-gara apa-apa. Tapi karena justru diomongin, kamu akan mati. Beneran jadi mati. Karena khawatirnya itu. Khawatir tidak membantu apa-apa. Sekali lagi saya bilang, bahwa tidak khawatir berbeda dengan tidak memikirkan. Kalau Anda tidak memikirkan sesuatu, ya bisa saja Anda memang tertimpa sesuatu yang tidak baik. Bukan berarti tidak bikin planning. Kita boleh bikin planning, kita boleh bikin rencana. Tetapi kalau kita sudah lakukan yang terbaik, ya sudah. Cukup. Kita tidak bisa menebak masa depan. Tadi lagu itu sangat indah. Ku tak tahu apa? Hari esok. Ku tak tahu hari esok. Aku hanya bisa bikin rencana. Sudah bikin rencana sesuai dengan yang terbaik yang kita miliki, sudah. Serahkan sama Tuhan. Masalah nanti ternyata tujuh keliling berubah lagi, ya itu kehendak Tuhan, ya biarin saja. Artinya nanti Tuhan akan buka jalan. Nggak usah kita menghabiskan waktu untuk makan hati, untuk keringetan. Wah, mikirin bagaimana ini, bagaimana itu. Khawatir tidak membantu sedikit pun. Kenapa lagi Tuhan melarang kita untuk khawatir, saudara? Yang pertama, memperlihatkan kita tidak percaya kepadanya. Yang kedua, karena khawatir tidak membantu sedikit pun. Dan yang ketiga, saudara, khawatir akan membuat kita sama seperti dengan orang-orang yang tidak percaya. Coba kita lihat ayat yang ke-32. Ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah, mereka patut khawatir. Dan mereka khawatir terus. Terbukti di dunia sekarang tingkat stres semakin meninggi. Dan salah satu kelainan di mana orang mencari psikiatris adalah kelainan stres sebenarnya. Anxiety, worry, fear, fobia-fobia, dan lain sebagainya. Bangsa-bangsa tidak mengenal Allah, khawatir. Mereka mencari hal-hal itu. Mereka mencari makanan, mencari uang, sampai stres. Nah, kalau kita khawatir, maka kita akan menjadi seperti mereka. Dan ketika kita menjadi seperti mereka, kita akan membuat keputusan-keputusan yang seperti mereka juga. Orang yang berlindung kepada Tuhan, yang percaya penuh kepada Tuhan, dia akan mengambil keputusan-keputusan yang berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Contoh kasus, misalnya dalam hal pasangan hidup. Orang dunia apa? Wah, dia nggak kenal Tuhan. Bagaimana ini? Saya sudah umur sekian. Menurut teman-teman sudah akan kadaluarsa. Apa yang harus saya lakukan? Cepat cari biro jodoh. Kenalkan kanan-kiri yang mana. Mana saja asal jadilah. Akhirnya dia mengambil keputusan yang bodoh. Seorang yang percaya kepada Tuhan seharusnya tidak demikian. Dia harus tahu bahwa Tuhan tahu yang terbaik untuk dirinya. Tadi pagi di Depok saya khotbah Kejadian pasal 24. Ishak umur 40 tahun baru dijodohkan oleh ayahnya, saudara. Padahal Ishak gak kurang apa-apa. Saya yakin dia ganteng, kaya raya. Tapi sampai dengan umur 40 tahun, bukan dia yang lirik sana lirik sini, Abraham yang sampai mungkin, kapan ini Ishak ya? Ya, saya carikan saja ini. Hambaku ini pergi ke sana, cari ke Mesopotamia. Sudah yang kasih Tuhan. Kalau seorang percaya kepada Tuhan, maka dia akan beda pemikirannya. Tuhan akan sediakan. Saya tidak akan mengkompromikan prinsip saya bahwa harus orang percaya. Saya tidak akan mengkompromikan prinsip firman Tuhan bahwa harus seorang yang seiman. Tetapi ketika dia mulai khawatir, ketika dia mulai meniru bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Mulai dalam hatinya timbul, bagaimana ya? Bagaimana kalau nanti saya tua, saya sendirian? Bagaimana saya tidak punya anak? Dan kekhawatiran itu mulai merasuk ke dalam dirinya. Maka dia bisa akhirnya mengambil keputusan yang juga seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Khawatir membuat kita mengambil keputusan atau menjadi sama dengan orang-orang yang tidak percaya. Ketika kita tidak khawatir, ketika kita punya iman yang teguh kepada Tuhan, keputusan kita dibuat berdasarkan prinsip firman Tuhan. Tidak peduli angin, tidak peduli topan, pokoknya ini. Ya. Tapi ketika kita mulai khawatir, bagaimana ini? Bagaimana ini? Bagaimana ini? Bagaimana ini? Ya. Maka kita akan sangat rentan untuk mulai mengambil keputusan berdasarkan apa yang orang lain buat. Ya. Masa kamu nggak begini sih? Ya, bahaya loh ya. Nanti begini loh, kamu harus ikut, lihat tuh semua orang begini. Dan kita akhirnya ikut mereka. Bukan lagi karena prinsip, tapi karena kekhawatiran. Saudara, itulah sebabnya Tuhan bilang, janganlah khawatir. Jangan khawatir. Khawatir itu memperlihatkan kita tidak percaya padanya. Khawatir tidak menambah apa-apa dalam usaha kita. Dan khawatir membuat kita menjadi sama dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Dan yang keempat, Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat yang keempat. Coba kita kembali ke dalam Matius pasal 6. Ya. Matius pasal 6. Yang keempat ada di ayat ke-34. Kenapa Tuhan bilang kita jangan khawatir? Ya. Karena khawatir ya, menambahkan beban yang tidak perlu bagi kita. Ya. Khawatir menambahkan beban yang tidak perlu bagi kita. Coba kita lihat ayat 34 dikatakan di sini. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya. Kesusahan sehari cukup untuk sehari, kata Tuhan. Ya. Saya jadi teringat, ya. Biasa kalau saya mengajar, ya, baik itu mahasiswa, baik itu SMA, ya. Siapa yang mau PR tambahan? Ya. Jarang yang akan angkat tangan, saudara. Siapa yang pengen tugas tambahan? Wah, tidak ada. Siapa pengen libur tambahan? Semua angkat tangan. Ya. Siapa pengen tugas tambahan? Gak ada yang angkat tangan. Ya. Kalau untuk pekerjaan sekolah, untuk kuliah, kita gak mau dibebanin tambahan, saudara. Ya. Siapa yang mau? Ya. Bahkan kalau bisa kita negosiasi dengan dosennya. Ya. Ini papernya dikurangin, halamannya boleh gak? Ya. Jarang yang berkata, saya mau satu paper lagi, ini kurang menantang. Saya menunggu-nunggu hari ada yang seperti itu, saudara. Ya. Tapi gak akan ada. Saya yakin gak ada. Nah, untuk paper kita gak mau tambah beban. Kenapa untuk hidup ini? Seringkali orang mencari-cari tambahan beban. Ya. Kurang nih beban saya hari ini. Mana yang besok? Tambah lagi. Ya. Kurang berat saya hari ini. Mana lagi yang tahun depan? Tambah ke dalam ini beban pundak saya. Ya. Kenapa perlu begitu? Kesusahan sehari cukup untuk sehari, kata Tuhan. Sekali lagi, ini bukan berarti bahwa kita tidak memikirkan masa depan. Memikirkan masa depan bukan berarti menanggung kesusahannya. Ya, dipikirkan saja. Ya, lakukan yang terbaik. Ya sudah. Ya, yang ini yang terbaik, kita serahkan tangan Tuhan. Kita sudah lakukan the best, sesuai dengan firman Tuhan. Kita sudah rencanakan yang the best. Sisanya bagaimana? Di tangan Tuhan. Bukan berarti kita tidak memikirkan, tapi tidak usah kesusahan itu. Ya. Jadi begini, bagaimana ya saya jatuh miskin? Ya. Belum jatuh miskin, tapi rasa jatuh miskinnya sudah ditaruh dulu dalam hati. Aduh, bakal begini, bakal begitu. Jadi susahnya sudah dirasakan dulu. Ya. Susahnya sudah dikecap dulu. Ya. Padahal terjadi pun belum. Bagaimana ya kalau begini? Kesusahannya sudah diambil dulu. Jangan khawatir, kata Tuhan. Nah, Saudara yang kasih Tuhan, kita sudah melihat empat alasan mengapa Tuhan katakan jangan khawatir. Ya. Supaya tidak terlalu lama lagi, ya, kita akan lihat yang kedua, bagaimana caranya supaya tidak khawatir. Ya. Tuhan juga jelaskan di sini. Kita tidak akan terlalu lama, tapi ada hal-hal, prinsip-prinsip yang jelas dari firman Tuhan, yang Tuhan berikan, bagaimana caranya supaya tidak khawatir. Dan kalau di perikop ini, kita melihat intinya, yang pertama ada di ayat yang ke-33. Ya. Intinya ada di ayat yang ke-33. Bagaimana caranya supaya tidak khawatir? Ayat 33a, yang pertama, carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah. Poin nomor satu, kalau Anda ingin bebas dari khawatir, kalau Anda ingin melepaskan diri dari ikatan kekhawatiran yang membelit hidup Anda, Anda harus diselamatkan dulu, nomor satu. Carilah dahulu kerajaan Allah. Benar, saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah. Kalau Anda belum diselamatkan, saya akan menyuruh Anda untuk khawatir malah. Ya, Anda perlu untuk takut kalau Anda belum diselamatkan. Anda perlu merinding, Anda perlu tersungkur dan berkata, apa yang akan terjadi padaku kalau aku sampai mati tanpa Kristus? Anda akan masuk neraka. Tetapi ketika seseorang diselamatkan, oh, ada perubahan yang besar di situ. Di mana apapun yang terjadi, saya masuk surga. Maka akan ada perbedaan yang besar bagaimana seseorang memandang dunia ini. Akan ada terjadi perbedaan yang besar sekali. Dia punya pengharapan. Oh, kalau di dunia ini terjadi apapun juga, di dunia ini paling berapa lama? Ya, katakanlah 80 tahun. Kalaupun 80 tahun ini saya sengsara, kalaupun, ya, padahal belum. Toh masih ada 1000 tahun, nanti kerajaan 1000 tahun plus kekekalan begitu indah. Oh, luar biasa. Untuk apa khawatir? Nomor satu, diselamatkan dulu, saudara. Kalau Anda belum, ya, lakukan segera. Nomor dua, kita lihat di ayat 33. Tuhan tidak berhenti, carilah dahulu kerajaan Allah. Kemudian ditambahkan, dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah, dan yang kedua, carilah kebenaran Allah. Adakah orang yang diselamatkan yang khawatir? Oh, ada. Orang yang sudah mengaku Kristen tapi hidupnya terbelit kekhawatiran, ada, saudara. Banyak malah. Tetapi prinsip kedua ini tidak mereka jalankan. Carilah kebenarannya. Apa hubungannya kebenaran dengan khawatir? Ya, biasa kita menghubungkan kebenaran dengan doktrin. Ya. Carilah dahulu kerajaan Allah, diselamatkan. Carilah kebenarannya. Oh, gereja yang benar, doktrin yang benar. Apa hubungannya dengan khawatir? Memangnya kalau saya tahu soteriologi, bibliologi, eklesiologi, saya jadi tidak khawatir. Ya. Oh, saudara, sebenarnya ada hubungan yang cukup erat di sini. Ya. Karena kebenaran di sini berarti seluruh firman Tuhan. Anda baru bisa tidak khawatir kalau Anda mengerti firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Dimulai dengan perintah, Anda tahu ada perintah, jangan khawatir. Ya. Minimal itu dulu. Ya. Kalau Anda tidak tahu kebenaran, Anda bahkan nggak tahu ada perintah, jangan khawatir. Ya. Oh, ternyata jangan khawatir, kata Tuhan. Ya. Begitu pentingnya kita mengerti apa yang Tuhan katakan. Begitu pentingnya kita mengerti firman Tuhan. Ya. Jangan khawatir. Dan kemudian kebenaran itu diperlukan lagi. Karena apa? Yang menjadi sumber kekuatan kita adalah kita tahu kita sudah lakukan apa yang bisa kita lakukan. Dan sisanya terserah kepada Tuhan. Ingat saya katakan tadi, tidak khawatir bukan berarti tidak memikirkan. Tidak khawatir bukan berarti tidak bekerja. Tidak khawatir bukan berarti tidak berusaha. Kita berusaha, kita bekerja. Kita lakukan yang terbaik sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian hal-hal di luar dari itu yang tidak bisa kita pengaruhi lagi, kita serahkan sama Tuhan, kita tidak khawatir. Tetapi bagaimana seseorang punya confident itu kalau apa yang harus dilakukan pun dia tidak tahu? Kalau seseorang terdidik dalam firman Tuhan, dia akan tahu, oh, firman Tuhan bilang begini, begini, begini, saya sudah sesuai, sisanya saya serahkan sama Tuhan. Oke, beres, dia nggak usah khawatir. Tetapi kalau apa yang Tuhan mau pun dia gak tahu, dia gak bisa bebas dari khawatir. Karena dia tidak punya dasar yang kuat. Dia tidak bisa berkata, Tuhan bilang begini dan saya sudah lakukan. Misalnya contohnya, katakanlah dalam masalah materi, uang. Itu kan yang paling banyak dikhawatirkan orang. Oh, bagaimana saya bisa menghidupi hidup saya? Bagaimana saya bisa punya cukup uang untuk ini, punya cukup uang untuk itu? Kalau seseorang tahu prinsip firman Tuhan tentang uang, maka dia akan lebih mudah. Apa yang Tuhan, firman Tuhan katakan tentang uang? Kerjalah yang keras, Tuhan bilang. Dalam 2 Timotius, kalau ada orang tidak bekerja, jangan makan. Jadi prinsip nomor satu, kerja. Prinsip nomor dua, hormati Tuhan dengan materimu. Di dalam gereja kita ada persepuluhan. Ya. Tuhan bilang, ya kembalikanlah persepuluhan, aku akan memberkati engkau. Ya. Dan prinsip nomor tiga, cukupkanlah engkau dengan apa yang ada pada dirimu. Ya. Kalau seseorang sudah bekerja dengan sebaik mungkin, dia menghormati Tuhan dengan materinya, jadi materi tidak lebih tinggi dari Tuhan dalam pikirannya. Ya. Dia mengembalikan persepuluhan sesuai dengan yang Tuhan minta. Ya. Kemudian dia mencoba mencukupkan diri dengan apa yang ada padanya. Ya. Dia sudah lakukan prinsip firman Tuhan. Ya. Masalah nanti tahun depan bakal krisis bagaimana? Oh ya, itu di luar apa yang bisa saya kendalikan. Ya. Saya yakin dan percaya janji Tuhan dia akan mencukupi saya. Ya. Nah, kalau orang tidak terdidik dalam firman Tuhan, dia nggak tahu apa yang harus dilakukan. Dia nggak tahu apa kata firman Tuhan tentang masalah ini. Dia nggak tahu tentang itu, dan kalau dia nggak tahu, dia nggak akan punya keyakinan, dia nggak akan bebas dari rasa khawatir. Oleh karena itu, betapa pentingnya kebenaran itu. Engkau harus tahu apa yang Tuhan katakan, engkau harus tahu apa yang Tuhan ajarkan tentang sesuatu, supaya Anda bisa dengan yakin berkata, saya sudah lakukan. Sisanya bagaimana? Nanti masa depan akan bagaimana? Itu bukan kendali saya. Aku tidak tahu hari esok, namun aku tahu penguasa hari esok. Aku sudah lakukan kehendaknya. Tuhan akan sertai. Dengan keyakinan seperti itu, kita tidak perlu khawatir. Dan yang terakhir, saudara yang kasih dalam Tuhan, coba kita buka dalam Filipi pasal 6, pasal 4, sorry. Sebagai penutup, Filipi pasal 4. Filipi pasal 4. Ayatnya yang ke-6. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6. Diulang lagi oleh Tuhan di sini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bagaimana tidak khawatir? Pertama, selamatkan dulu. Kedua, carilah kebenarannya. Berarti Anda rajin membaca firman Tuhan. Anda berada dalam firman Tuhan ini, tahu kehendak Tuhan. Mungkin mendengar khotbah-khotbah yang bagus tentang hal ini. Dan yang ketiga, berdoa. Tuhan bilang di sini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kunci yang ketiga, supaya kita tidak khawatir, Tuhan kasih kita emergency line-nya. Emergency line, kapan saja boleh telepon, kata Tuhan. Kapan saja boleh panggil saya, kapan saja Anda boleh curhat sama saya. Nyatakanlah segala apa yang ada dalam hatimu, keinginanmu, ketakutanmu kepada Tuhan. Dan ini adalah suatu hal yang luar biasa, yang tidak dimiliki orang-orang yang di luar Kristus. Tetapi kita memilikinya, doa. Ketika kita berdoa, kita tahu Tuhan mendengarkan. Orang lain belum tentu mendengarkan. Saya pernah berada di telepon, ya. Saya nggak yakin orang di sana mendengarkan gitu, ya. Karena setelah saya ngomong sekian lama, ya, sepertinya dia nggak jelas saya ngomong apa. Saya pikir dia mendengarkan, gitu kan. Ya. Tapi kalau kita doa sama Tuhan, kita nggak perlu ragu bahwa Tuhan mendengarkan. Dan betapa suatu pengharapan yang sangat indah. Janganlah khawatir, kata Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Sudah yang kasih dalam Tuhan, adakah Anda khawatir dalam hidup ini? Tadi saya katakan lagu yang mengakhiri tadi puji-pujian kita begitu indah. Ku tak tahu hari esok, sungguh siapa yang bisa menebak. Tapi kita tidak perlu tahu hari esok. Kita hanya perlu tahu penguasa hari esok. Thomas pernah bertanya, Tuhan, tunjukkanlah jalan kepadanya, tunjukkanlah jalan kepada kami. Yesus bilang, akulah jalan. Kita mungkin gak tahu jalannya, tapi kalau kita tahu Yesus, kita tahu jalannya. Mari kita renungkan dan terapkan apa yang firman Tuhan katakan dalam hidup kita. Bapa di surga, kami sungguh ucap syukur untuk kebenaran, untuk firman-Mu yang mengajar kami akan banyak hal. Tetapi Tuhan, biarlah bantu kami untuk menerapkannya dalam hidup kami. Biarlah kami dapat melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Pimpin jemaat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.